pembahasan berikutnya, yaitu tentang ismul isyarah. Ismul isyarah. Terus ya hafalannya ya. Enak kok. Jangan dirasakan sebagai beban. Iya. Yang bahasanya yang kira-kira pas. Iya. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da insi wa hu sahiba. Ismul isyarati. Isim isyarah. Disebutkan di sini oleh mu'alliqnya Syekh Muhammad Muhyiddin. Huwa ismun yu'ayyinu musammahu bil isyarah al-hissiyah awil ma'nawiyah. Dijelaskan karena an-nazim tidak menjelaskan definisi dari ismul isyarah sebagaimana beliau menjelaskan tentang al-alam. Kenapa? Kata sebagian pensyarahnya, karena beliau mencukupkan dengan contoh-contohnya saja. Isim isyarah adalah isim yang menentukan sesuatu yang dinamainya dengan isyarah hissiyah, itu aslinya, atau al-ma'nawiyah, majazan, isti'arah biasanya. Itu masalahnya isyarah dan hissi. Menunjuk sesuatu yang bisa dipandang oleh matanya. Ditunjuk dengan isyarat tangan ataupun yang lainnya. Adapun yang ma'nawi, itu majazi. Atau isti'arah, pinjaman saja. Bagaimana dikatakan oleh Al-Hubari, ma wudi'a limusyar ilaihi. Kata Al-Hubari, ismu syarah adalah ma wudi'a limusyarin ilaih ay hissiyan. Apa yang diletakkan untuk musyar ilaih, sesuatu yang ditunjuk, yakni hissiyan, ditunjuk secara hissi, bil asbu' atau bil usbu' atau yang semisal itu, dengan jari atau semisal itu. Katanya fala budda min kaunihi mahsusan bil basar, harus sesuatu yang ditunjuk ini adalah sesuatu yang bisa diindra dengan dilihat oleh pandangan. Fasti'malu fil ma'kul, adapun penggunaannya untuk sesuatu yang yang bisa difahami dengan akal, sesuatu yang manawi, itu katanya majaz katanya. Bidza li mufradin mudzakkarin ashir bidhi wa dhihti ta'ala al unsa taqtasir. Bidza li mufradin mudzakkarin ashir bidhi wa dhihti ta'ala al unsa taqtasir. Ya, dengan zi. Ya, limufrodin muzakkarin ashir, tunjuklah. Aslinya ini ashir bidza limufrodin muzakkarin. Ya, aslinya seperti itu. Aslinya apa? Ashir bidza limufrodin muzakkarin. Tunjuklah dengan za, isim isyarah za, untuk sesuatu yang mufrod muzakkar. Dan di sini lamnya bermakna ila. Bermakna ila. Karena asyara ila, ya kan? Asyara ilaih, fa asyarat ilaih. Lamnya bermakna ila. I'rabnya insyaAllah jelas ya, jar majrur di sini bidza muta'alliq dengan asyir al-ati yang akan datang. Ya. Kemudian juga li mufrad, jar majrur juga sama, muta'alliq dengan asyir. Dan muzakkar sifat dari mufrad, asyir fi'lu amr, mabni ala sukun, asyara yushiru asyir. Ya. Bidhi wa dhihti ta'ala al-untaq tasir. Kemudian ini juga aslinya iqtasir. Iqtasir bidhi wa dhihti ta'ala al-untaq. Fi'il amr juga ini. Dari iqtasara, iqtasir, iqtasir. Cukupkanlah dengan isim isyarah dhi, dhihi, ti, ta, untuk mu'annasnya. Untuk apa? Mu'annasnya. I'rabnya sama dengan yang sebelumnya ya. Jar majrur muta'alliqnya semuanya dengan iqtasir. Ya, dengan iqtasir. Paham kan ini i'rab dan maknanya? Ya. Ada yang muskil kan? Yusharu ila al-mufradi al-mudzakkari bidza wa madzhabul basriyyin anna al-alifa min nafs al-kalimah. Ditunjuk kepada sesuatu yang mufrad mudzakkar dengan za. Dan di sana ada isim isyarah yang lain selain za. Nanti akan kita baca entar lagi. Wa madhhabul basriyyin anna al-alifa min nafsil kalimah. Madhhabnya orang Basrah adalah bahwasanya alifnya itu min nafsil kalimah, merupakan asal dari kalimat za, isim isyarah za, yakni thulatsi. Ya. Za. Sulasiyah terubah ini. Dua ya. Za. Ya. Bukan sulasiyah. Asli gitu. Ya. Za. Bukan tambahan. Wa dhahabal kufiyun ila annaha za'idah. Sedangkan orang kufah berpendapat bahwasanya alifnya tambahan. Nah, itu sisi perbedaannya. Yang lebih muda ya orang Nasrani mazhabnya. Ya. Salah sih Rami, kita lihat di sini catatan kakinya. Hal huna salah satu umur di sini ada tiga hal. Yang pertama, an-nasyarih lam yadhkur taba'an lil musannif fi hadzal kitab min alfadhil isyara ila al-mufrad al-mudzakkar siwa dza wa qad dzakara al-ulama arba'at alfadhil ukhra. Yang pertama, pensyarah tidak menyebutkan karena beliau mengikuti pendapatnya al-musannif Ibnu Malik di dalam kitab ini. Tidak menyebutkan lafaz-lafaz isyarah yang digunakan untuk mufrad mudzakkar selain dza. Dan ulama yang lain menyebutkan empat lafaz lainnya. Yang pertama, zai. Zai. Maknanya sama. Ya, boleh juga dikasihatan. Biha zai. Bihamzatin maksuratin ba'dal alif. Dengan hamzah ini kasras alif. Zai. Wasani yang kedua, zaihi. Biha maksurah ba'dal hamzatil maksurah. Dengan ham yang dikasra. Dengan ha. Kasras lah hamzah kasrah. Wasalis yang ketiga, zauhu. Bihamzatin mabmumah dengan hamzah yang didhammah setelahnya ha yang didhammah za'uhu. Yang keempat, alik, alika, alika. Ya. Dan di sini hamzahnya bukan ganti dari za, bukan. Bihamzatin mamdudah dengan hamzah yang dipanjangkan ba'daha lam thumma kaf setelahnya lam kemudian kaf. Wa mimman dzakara alika, ini yang paling jarang dalam penggunaan. An-Nadhim fi kitab at-Tashil. An-Nadhim Ibn Malik dalam kitabnya yang lain at-Tashil. Ya. Di antara contoh za'uhu ucapan menyair ataupun potongan ucapan menyair, hadza'uhu daftaru khairu daftarin. Hadza'uhu daftaru khairu daftari. Hadza'uhu daftarun khairu daftari. Al-amr tsani yang kedua, anna za isyaratun lil mufrad. Za adalah isim isyarah untuk mufrad, wa hadzal mufrad imma yakuna mufradan haqiqah aw hukma. Dan yang mufrad ini ada kalanya hakiki, ada kalanya hukmi, secara hakiki ataupun hukum saja. Fal mufradul hakiki nahu, yang mufrad hakiki contohnya hadza zaidun wa hadza khalidun wa hadzal kitabu. Wal mufradu hukman contoh mufrad hukum adalah hadzal rahab, kelompok ini. Ya. Hukumnya mufrad dia. Meskipun maknanya rahab berapa orang? 3 sampai berapa? 9 ya. Tapi hukumnya mufrad dia. Contoh yang lain hadzal jama', hadzal fariq. Ya, kelompok, golongan. Wa minhu qaulullah ta'ala 'unwanun baina dza 'awanun baina dzalik. Di antara contoh yang menunjukkan penggunaan za untuk sesuatu yang mufrad secara hukmi adalah awanum baina dzalik, tengah-tengah antara itu. Ya. Ai bainal mazkur min al-faridi wal bikr. Ucapan siapa ini awanum baina dzalik? Nabi Musa ketika mensifati sapi yang diperintahkan untuk dipotong. Awanum baina dzalik, tidak tua, tidak muda, tengah-tengah antara itu. Ya, tengah-tengah antara itu. Ini bainal mazkur minal faridi wal bikr. Tengah-tengah antara yang disebutkan, yaitu antara apa? Tua dan muda. Ini kan maknawi. Wa rubbama istu'mila dza fil isyarah ila al jama', terkadang juga digunakan dza untuk menunjuk sesuatu yang jamak. Ya, seperti ucapannya Labid bin Rabi'ah al-Amiri, wa laqad sa'imtu minal hayati wa tuliha. Wa su'ali hadzan nasi kaifa labidu. Mana syaitnya di sini? Hadzan nasi. Ini mengisyaratkan kepada al-jama', yaitu sekumpulan orang. Wa laqad sa'imtu minal hayati wa tuliha, sungguh saya sudah bosan hidup dan panjangnya kehidupan. Wa su'ali hadzan nas, dan sudah bosan dengan pertanyaan manusia-manusia ataupun orang-orang ini. Kaifa labid, yaitu pertanyaannya kaifa labid, bagaimana keadaan labid. Di sini syaitnya hadzan nas. disyaratkan untuk al-jama' sekumpulan orang. Al-amru al-thalith, perkara yang ketiga, annal asla fi dha an yushara bihi ilal mudhakkari haqiqatan, bahwasanya hukum asal pada dha adalah agar ditunjuk dengannya kepada mudhakkar yang haqiqi. Kama fil amthilah allati dzakarnaha, sebagaimana dalam contoh yang kami sebutkan. Wa qad syaru bihi ilal muannats idza nuzila manzilatul mudzakkar, terkadang ditunjuk dengan dza kepada muannats apabila yang muannats ini diposisikan seperti posisi mudzakkar, ya, diposisikan pada posisinya mudzakkar seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi, tatkala Nabi Ibrahim melihat asy-syams, matahari muncul, maka dia berkata, hadza rabbi, apakah ini Tuhanku? Ini kata ulama di sini, hadza rabbi adalah jumlah istifhamiyah, dibuang hamzanya karena beliau lagi munaqasyah dengan kaumnya. Hadza rabbi, apakah seperti ini Rabbku? Yang jelas ini sayangnya apa? Hadza. Kembali ke mana hadza? Asy-syams. Asy-syams di sini muannats. Dalilnya apa? Lihat bazighatan. Hal dari apa? Asy-syams ataupun maful bi yang kedua dari ra'a. Iya. Asyara ila asy-syams. Beliau mengisyaratkan kepada asy-syams wa hiya muannatsah, dan dia asy-syams muannats dengan dalil ucapannya bazighatan. Iya. Biqaulihi, disyaratkan dengan ucapannya hadza rabbi. Kenapa? Li'annahu nazzalaha manzilatal mudzakkar, karena beliau menudukan asy-syams pada kedudukan mudzakkar. Wa yuqalu, ada juga yang menjawab dengan jawaban yang lain, di sini dilemahkan sepertinya dengan ucapannya wa yuqal, bal li'annahu akhbaru anha bi mudzakkar. Bahkan karena beliau memberitakan asy-syams dengan mudzakkar. Ada juga yang menjawab bali anna lughata Ibrahim alaihissalam, bahkan karena bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang alladzi dzakara hadzal kalam, yang menyebutkan ucapan ini ala lisanihi, adalah sesuai dengan bahasa beliau di mana tidak membedakan antara mudzakkar dan muannats tadi, tapi yang pertama tadi yang lebih kuat. Ya, idza nuzila manzilata almudzakkar au li annahu nazzala asy-syams manzilata almudzakkar. Kemudian wa yusyaru ila al-muannatsah, dan ditunjuk kepada yang muannats dengan zi bisukunil ha, yang sering dipakai mana? Muannats zihi, ya. Yang zi jarang, ya, jarang dipakai, ya. Zi jarang. Jarang kita pakai maksudnya. Bisukunil ha, dengan sukun ha, wa ti kemudian ti ta, dan zihi. Ah, ini. Zihi ini bisa dibaca dengan dua sisi. Yang pertama dikasrilha dengan kasrohanya, bisa dibaca dengan ikhtilas, yakni pendek zihi. Wa isba, yang kedua dengan panjang, dengan mad zihi. Ya, ini yang sering kita pakai, yang panjang ini hadhihi. Kemudian watihi, tihi dengan sukun ha, watih dengan sukun ha, dan juga boleh dengan kasrohnya. Ketika dikasroh, boleh dengan ikhtilas tihi atau isba'tihi. Kemudian zatu ini yang paling aghrab, paling jarang dipakai. Isimnya itu za, ta'nya itu tak ta'nis, lit ta'nis. Zatu atau zati. Kemudian soalnya jelas, ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Hah, paham semua? Kemudian wazanitani lil musanna al murtafi' wa fi siwahu zainitain dzikru tuti'. Zani dan tani itu digunakan untuk musanna al murtafi', yakni maksud dengan al murtafi' adalah musanna si suratil murtafi' mahallan, ataupun yang rafa' mahalnya, yang mahalnya rafa' gitu. Jadi zani dan tani digunakan untuk musanna yang pada mahalnya apa, rafa', yang berada pada mahal rafa'. Memang ada khilaf di antara alinahu, ya pada isim isyarah yang digunakan untuk muannas. Sebagian mengatakan apa? Mabni, dan itu yang rajih. Yang lain mengatakan mu'rab karena dia ada keserupaan kuat dengan musanna, yaitu dijadikan musanna. Tapi yang jelas ini bukan musanna. Ya. Bukan musanna. Jadi dibedakan, hanya saja dibedakan dalam pemakaian. Ketika rafa digunakan zani tani, ketika selainnya zaini dan taini. Wa zani tani lil musanna al murtafi, zani dan tani digunakan untuk musanna yang pada mahalnya rafa. Wa fi siwahu zaini tani dzikr tupi, dan pada selainnya, selain yang pada mahalnya rafa, digunakan zaini dan taini atau uzkur siwahu zaini taini tupi'ade. Afi siwahu, dan pada selainnya zaini dan taini sebutkanlah tupi'. Misalnya engkau akan ditaati. Di sini irobnya zani, wawu wa'atifah zani mubtada. Ya. Kemudian tani ma'atuf dengan membuang huruf atofnya. Aslinya zani wa tani. Lil musanna jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar al murtafi sifatnya. Ini al murtafi sifatnya. Kemudian fi siwahu jar majrur muta'alliq dengan uzkur. Muta'alliq dengan uzkur yang akan datang. Kemudian zaini maf'ul bi muqaddam. Maf'ulnya uzkur. Kemudian taini ma'tuf. Ya. Jadi uzkur zaini taini fi siwahu, itu maknanya. Sebutkanlah atau gunakanlah, sebutkanlah zaini dan taini pada selain yang rafa. Itu apa? Ketika apa? Mansub dan majrur. Tupi' niscaya engkau akan diikuti, ditaati. Ya. Kenapa di sini majzum tupi'? Jawab talab. Ya. Yusharu ila al-musanna al-muzakkari fi halati rafa' bi dhani wa fi halati nasbi wal jarri zaini ila al-muannasatain bi tani fi rafa' wa tani fi nasbi wal jarri. Ditunjuk kepada musanna muzakkar ketika rafa' dengan zani, dan ketika nasab dan jar dengan zaini. Jadi untuk musanna muzakkar ketika rafa' dengan zani, wa dhanika, ya kan, wa dhanika burhanani min rabbik. Ketika nasab dan jar dengan zaini, ada enggak yang zaini dalam ayat? Hah? Masih ada. Hadzaini. Ada enggak yang hadzaini? Yang rafa banyak ya, inna hadzani la sahirani. Yang zaini ada enggak? Enggak ada. Wa ila almuannasatain bitani, kemudian ditunjuk kepada dua yang muannas dengan tani ketika rafa. Wa taini, dan dengan taini ketika nasab dan jar. Ketika nasab dan jar. Ada catatan enggak di sini? I'rabu asmal isyara almusanna bi'rab almusanna bil huruf al-alif rafan wal ya nasban wa jarra. Fa'liluhu anna tasniyah عارضه عارضت شبه الحروف لكون هذه تثنيه من خصوص الاسم فلم يعد يؤثر شبه الحرف فخرج الاعراب من البناء الى الاعراب. Ini asy-syarih al-mu'alliq condong kepada apa? Mu'rab atau mabni terkait dengan isim isyarah musanna ini, ha? Mu'rab ya. I'rab musanna, i'rabnya isim-isim isyarah yang musanna itu dengan i'rabnya musanna katanya. Seperti i'rabnya musanna dengan huruf. Ya. Alif ketika rafa, ya ketika nasab dan jar. Alasannya adalah bahwasanya tasniyah itu menghalangi keserupaan isim isyarah dengan huruf. Kenapa? Likauni hadhi tasniyah, karena tasniyah musanna adalah kekhususan dari isim. Falam ya'ud yu'assir syibul haraf, sehingga keserupaannya dengan huruf itu tidak memberikan efek, tidak membuatnya mabni katanya. Fakharajil i'rab minal bina ilal i'rab, sehingga dalam hal i'rab keluar dari bina menuju i'rab. Ada khilaf lah. Masalah ini masalah ringan. Silakan antum pilih yang itu ataupun ini. Ya, seringkali kita gunakannya mabni ya. Kemudian wa bi ula ashir li jam'in mutlaqa wal maddu aula wa ladal bu'd intiqa تلك في حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة. فهم يا تريا وزانتان للمثنى المرتفع وفي سواه زينتين اذكر توطع. فهم يا dan dengan ula ashir tunjuklah li jam'in kepada jamak mutlaqan secara mutlak dengan ula aslinya apa ashir ya li jam'in bi ula tunjuklah kepada yang jamak dengan ula mutlaqan secara mutlak maksudnya untuk muzakkar yang aqil ataupun selainnya umum muannas aqil ataupun yang ghairu aqil umum. I'rabnya mutlaqah di sini adalah sebagai hal. Hal dari jamak. Kok bisa? Padahal jamak di sini apa bentuknya? Nakirah, iya bisa. Li wurudil hal ma'a an-nakirah qalila. Karena datang hal untuk yang nakirah meskipun jarang. Jadi datangnya hal dari yang ma'rifah itu ghalibnya. Adapun datangnya yang nakirah, datangnya hal dari yang nakirah itu ada sedikit. Ini dibawa ke yang sedikit itu. Wal maddu aula wala dal bu'd intiqa. Wal mad dengan memadkan ula'i. Ula'i itu lebih utama. Kalau ula itu kasar, ya kan? Ula. Dengan mad ula'i itu lebih utama. Wala dal bu'd intiqa bil kafi. Ketika walada di sini dzaraf maknanya inda al-bu'di ketika jauh yang ditunjuk itu intiqa ucapkanlah kaf ulaika itu harfan yaitu huruf kaf. Jadi paham enggak ini maknanya? Paham ya? Kita maknanya dulu ini i'rabnya. Dengan ula tunjuklah ke jamak secara mutlak muzakkar aqil muzakkar ghairu aqil atau muannas aqil ataupun ghairu aqilah. Wal maddu aula mad ula'i dengan hamzah mamdudah itu alif mamdudah itu lebih apa utama. Waladal bu'di ketika dalam kondisi yang ditunjuk itu jauh intiqa ucapkanlah kaf atau huruf kaf ula'ika duna lami tanpa butuh kepada lam bukan ulalika bukan aumah duna lamin aumah bersama lam ataupun tidak kalau bersama lam berarti ula tanpa lam ulaika bersama lam ulalika berarti ya. Wallamu in qadamtaha mumtani'ah. Ulaika tanpa lam atau dengan lam ulalika. Wallam dan lam in qadamtaha apabila engkau dahului penyebutan lam oleh hak tanbi terhalang. Jadi kalau ada haknya enggak bisa ada apa? Lamnya. Ha ulaika enggak boleh ha ulalika. Jadi paham gini. Paham? Walam. Jadi lam penyebutan lam pada isim isyarah untuk jamak apabila sebelumnya didahului oleh hak tanbi ini enggak boleh. Mumtani terhalang. Enggak boleh dikatakan haulalika. Tapi kalau ada haknya dibuang lam ya, haulaika. Atau kalau enggak ada haknya boleh ulalika. I'rabnya tadi wal maddu aula mubtada aula khabar waladul bu'di tudzarf. Bermakna inda mabni ala sukun fi ma'na nasbin wa mudhaf al bu'd mudhaf ilayh muta'alliq dengan fi'il itu intiqa. Di sini ada dua kemungkinan intiqa itu yang pertama kemungkinan yang pertama intiqa itu dia fi'lu amrin mabni ala sukun kemudian al alif di sini lil itlaq atau kemungkinan yang kedua yang itu dikuatkan oleh al-Hubari bahwasanya alifnya di sini adalah ganti dari nun taukid khafifah intiqa artinya intiqan dan taukid khafifah seperti la nasfa'an itu bil kafi harfan intiqa bil harfi ucapkanlah bil kafi kaf ucapkanlah kaf harfan harfan disebutkan di sini i'rabnya sebagai hal dari kaf dalam keadaan dia sebagai hala takoni harfan dalam keadaan dia kaf sebagai huruf duna lamin awmah baik bersama lam disebutkannya baik tanpa lam duna berapa makan mansub lamin mudhaf ilaih au ma'ah. Iya. Tanpa lam ataupun bersama lam. Iya. Dzaraf semua. Kalau ma'ah dzaraf apa? Ma'ah. Dzaraf makan juga sama. Wallamu itu mubtada. Wallamu mubtada. In qaddamtaha sisipannya lam apabila engkau dahulukan ha sebelum lam mumtani'ah, maka lam ini terhalang. Lam mubtada khabarnya mumtani'ah. In qaddamtaha ini kan in harfu syarat, jawabannya itu dibuang karena sudah mencukupkan dengan khabar. Maksudnya idza in qaddamtaha yamtani', gitu kan, atau imtana, ya. Sudah tercukupi dengan khabar sehingga enggak disebutkan di sini jawabannya in. Paham ya? Lam mubtada mumtani' khabar in harfu syarat jazimah, qaddamta itu fil syarat, ya, jawab syarat jadi situ mahdhuf dibuang ya karena sudah ditunjukkan oleh khabar, oleh mumtani'ah. Maksud in qaddamta, ya in qaddamtaha mumtani'ah ataupun imtana dzikru allam. Syaw faham ya maknanya. Mari ya, ya. Dari sini terjemahnya waladal bu'd intiqa, ketika yang ditunjuk itu jauh, maka ucapkanlah kaf dalam keadaan kaf ini sebagai huruf. Huruf khitab bukan dhamir gitu loh. Untuk mengeluarkan apa dhamir, bukan dhamir harafnya ini, ya. Tanpa lam atau bersama lam silahkan. Kalau tanpa lam berarti apa? Ulaika. Kalau bersama lam ulalika. Dan lam ini apabila didahului oleh ha terhalang untuk disebutkan. Ha kasih tanda ya. Enggak boleh ha ulalika tapi ha ulaika gitu. Paham ya? Jadi antum dicermati itu i'rab dan maknanya sehingga ketika murojaah itu di situ ada faedah murojaah ininya juga gitu. Apa? Maknanya. Jangan sampai kita baca tapi enggak paham gitu. Yusharu ila jam'i mudzakkaran kana aw muannatsa. Beliau An-Nazim rahimahullah ataupun yusharu ditunjuk ilal jama' kepada jama', apakah yang muzakkar ataupun yang muannatsnya, apakah yang akilnya ataupun yang orang akilnya, diula dengan ula. Di catatan kita disebutkan ziyadatul waw rasman la lafza. Penambahan wawu pada ula itu hanya pada tulisan saja, tidak pada lafazan. Sehingga dibacanya ula bukan ula. Ya. Ba'dal hamzah wa qablal lam. Apa tujuannya? Man'an lil iltibasi bi ila au al-ula al-mausulah, untuk mencegah agar jangan sampai tersamarkan, tertukar dengan ila. Kalau enggak ada harokat enggak bisa ketukar gitu, mirip. Sana dibuang wawunya ataupun dengan al-ula al-mausulah, isim mausul. Nanti akan ada bahasanya itu. Walihada qala al-musannif, oleh karenanya musannif berkata asyir li jam'in mutlaqa, tunjuklah, isyaratkanlah kepada jamak secara mutlak. Itu maknanya muzakkaran kana aw muannatsa. Wa muqtada hadza annahu yusharu biha ila al-qala wa ghairihim, dan konsekuensi dari ucapan beliau ini adalah bahwasanya ditunjuk dengan ula kepada yang berakal ataupun selain mereka, orang-orang yang berakal ataupun selain mereka. Apa contohnya dalam Al-Qur'an yang haula digunakan untuk selain berakal? Hah? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah itu. Kembali kepada yang sebelumnya, sam' wal basar wal fu'ad, itu bukan yang berakal. Wa huwa kadzalik, memang demikian. Ula dalam penggunaan umum mencakup semuanya yang jamak. Aqilan kana au lam ya'qil. Au ghairu aqilin. Walakin al-aktsara istimaluha fil aqil, hanya saja yang lebih banyak itu digunakan untuk yang aqil. Wa min wurudiha fi ghairi al-aqil qawlu, dan di antara datangnya ula untuk selain yang aqil adalah ucapannya penyair. Dhummal manazila ba'da manzilatil liwa wal 'aishu ba'da ulaikal ayami. Celalah dhamma yadhummu dhumma. Kalau kita fathah berarti litakhfif, untuk takhfif. Dhumma. Kalau kita kasrah dhummi untuk apa? Iltiqa'us sakinaini. Bisa juga kita baca dhummu. Ini boleh dengan tiga sisi kalau seperti ini ya. Kalau di kalau di domah apa? Munasabah atau itba'an lidzal. Karena di itba' diselaraskan dengan apa? Zal. Jadi kalau yang ainul fi'ilnya domah ada tiga sisi. Jadi madda ya muddu, boleh mudda, muddu, muddi. Tapi yang paling masyhurnya yang pertama ini dhumma dengan fathah. Yang kedua dengan kasrah, dhum dengan asra, dhummi. Yang ketiga dengan dhammah, dhummu. Itu tingkatan kemasyhurannya. Dhummal manazila ba'da manzilatil liwa, celalah tempat-tempat persinggahan setelah atau selain manzilatil liwa, manzilah tempat al-liwa. Wal 'aysh itu al-ma'isyah, kehidupan, dan juga celalah kehidupan ba'da ulaikal ayyam, setelah hari-hari itu. Dan tidak ada hari-hari yang istimewa lagi. Ula'ika di sini untuk ayam. Ula'ika untuk ayam. InsyaAllah ini jelas ya. Nah, ini dihafalkan ya. Wa fiha lughatan, dan padanya ada dua bahasa. Ya. Pada ula ada dua bahasa. Wahia. Yang pertama al-maddu. Mad. Ula'i. Ini lughahnya Ahlul Hijaz yang digunakan di dalam Al-Quran, bahasa Al-Quran. Wahyal waridah fil Qur'anil Aziz, itu yang datang dalam Al-Quran Al-Aziz. Wal qasru wahya lughatu Bani Tamim, dan qasr, dan dia qasr adalah bahasanya Bani Tamim. Ula gitu. Wa asyara biqawlihi waladal bu'din tiqa bil kaf ila akhiril bait, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya waladal bu'din tiqa bil kaf kepada sampai dengan akhir bait, kepada bahwasanya al-musyara ilai, yang ditunjuk ya, al-musyara ilai lahu rutbatan, sesuatu yang ditunjuk ada dua tingkatan. Ya, ini yang dipilih oleh an-nazim ya. Beliau hanya membagi al-musyara ilai kepada dua bagian, dua tingkatan. Yang pertama al-qurb, yang dekat. Yang kedua wal-bu'ad, untuk jauh. Waladal bu'din tiqa. Yang tengah-tengahnya, yang wustanya, beliau tidak pilih. Fajami'u ma taqaddam yusyaru bihi ilal qarib. Semua yang telah lewat itu ditunjuk untuk sesuatu yang dekat. Semuanya yang telah lewat tadi jenis isyarah. Fa idza urida al-isharatu ilal bu'd ilal ba'idi utiya bil kaf wahdah. Apabila urida al-isharah dikehendaki untuk menunjuk sesuatu yang jauh, maka didatangkan kaf saja. Kaf saja. Ya. Hanya saja ada yang dikecualikan. Kaf ini. Ya. Kaf ini la tadkhul fi isyaratil muannas. Tidak bisa masuk kepada isim-isim isyarah muannas. Kalau muzakkar bisa za zaka. Zi ziki, enggak ada. Ya. Tidak masuk itu kaf ya kepada isim isyarah muannas. Kecuali bersama ti dan ta, tika, taka. Sya. Ya. Demikian pula bersama za, zaka. Ya. Dan juga yang zahir tidak bisa kaf juga bersambung dengan za'u, tidak bisa. Ya. Ya, kaf ini harful khitab ya. Disesuaikan dengan orang yang diajak bicara ya. Iya kan? Kalau misalkan ini kitab kalian. Ini zakum, zakumul kitab ya kan. Disesuaikan kafnya. Zaka, zaki. Disesuaikan dengan orang yang diajak bicara. Fatakulu zaka. Ya, sehingga katakan zaka. Tadi tambahannya berarti apa? Tita. Hanya itu ya. Untuk yang mufrad. Za dan tita yang mufrad. Selainnya enggak bisa. Awil kafi wal lam, atau ditambahkan bersama isim isim isyara itu kaf dan lam, ini pun tidak mutlak. Yaitu bahwasanya kaf dan lam, yaitu lam tidak bisa masuk kepada musanna. Lam tidak bisa masuk kepada musanna. Sebagai zanika, ya zani, zanilika enggak bisa. Tanilika enggak bisa. Tidak pula bisa masuk lam ini kepada ula yang mamdud. Ula ilika. Saya paham ya? Kan ula ada dua ya. Ada ula yang mamdud, ini bahasanya siapa? Alul Hijaz, ada ula yang maksur. Kalau yang bersama yang mamdud enggak bisa lam bergabung dengannya. Ula ilika enggak bisa. Bahkan yang namanya lam ini masuknya kepada mufrad secara mutlak. masuk kepada mufrad mutlak, kemudian juga ula yang maksurah. Dan yang zahir kata Al-Hudhari terhalang pula lam masuk. Ya. Wa zahir man'uha aidan fi ma la tadkhulu al-kaf min isyarat. Yang zahir terhalang lam juga pada isim isyarah yang tidak bisa dimasuk oleh kaf. Jadi isim isyarah yang tidak dimasuki, tidak bisa dimasuk oleh kaf, tidak bisa pula dimasuk oleh apa? Lam. Selang ya. Pengecualian dari lam ini. Ya. Lam ini tidak bisa masuk kepada musanna satu. Tidak bisa pula masuk kepada ulai yang mamdudah. Bahkan dia masuknya kepada mufrad secara mutlak atau kepada ula yang maksurah. Dan yang zahir lam ini juga terhalang tidak bisa masuk kepada isim isyarah yang tidak bisa dimasuki oleh kaf. Apa contohnya yang sudah lewat tadi yang enggak bisa dimasuki kaf? Ya untuk manas bisa enggak? Enggak bisa semua kan? Ya maka lam pun enggak bisa gitu. Tika enggak bisa ya, tili enggak bisa, tilika. Itu berarti kan ya? Ya, dihafal ingat-ingat nanti. Ya, saya ulangi yang kedua. Al-kaf lam itu ya. Hanya saja kata beliau, lakin la tadkhulu, ini ucapannya Al-Hubari, lakin la tadkhulu lamu fil musanna wala ula'i al-mamdud bal fil mufradi mutlaqa wa ula al-maqsuri wa zahir man'uha aydan fima la tadkhulu al-kafu min isyarati al-mufradah wal mufrad. Ya itu. Ada tambahannya. Masih ketinggalan. Itu lagi. Lakin la tadkhulul lamu fil musanna wala ula'il mamdudi bal fil mufradi mutlaqa wa ulal maqsuri wa dhahir man'uha aydan fima la tadkhulul kafu min isyaratil mufradati wal mufrad. Nahu dhalika. Dhalika. Wa hadhil kaf harfu khitabin. Dan kaf di sini adalah harfu khitab, bukan dhamir muttasil, bukan. Ya. Fala mawdi' laha min al-i'rab, sehingga tidak ada mawdi' pada kaf dalam i'rab. Wa hadha la khilaf, fa ini tidak ada khilaf katanya. Fa in taqaddama harfu tanbih alladhi huwa ha 'ala ismi al-isyara ataita bil kafi wahdaha fa taqulu hadzaka. Apabila huruf tanbih yaitu ha mendahului isim isyarah, maka engkau hanya diperbolehkan untuk mendatangkan kaf saja tanpa lam. Engkau katakan hadzaka, enggak boleh hadzalika. Tapi dibuang hanya boleh dzalika. Wa alaihi qauluhu, di atas dasar ini ucapannya anna asy-syair raaitu bani ghabr رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطراف الممدد. Ya di sini syaitnya mana? هذاك رأيت بني غبراء, saya melihat بني غبراء, anaknya غبراء, غبراء itu الأرض, bumi, anaknya bumi maksudnya الفقراء, بني غبراء maksudnya الفقراء, orang-orang fakir, awil abduyaf, tamu-tamu, awil lusus, para pencuri ya. La yunkirunani, mereka tidak mengingkariku. Iya. Wal ahlu hadha tirafil mumaddadi, tidak pula pemilik, saya lupa ya, taraf itu rumah yang mewah, al mumaddadi, yang diberikan kepada mereka kekayaan, orang kaya gitu. Syair di sini mana? Hadha kattirafi, seperti kitab. Ada enggak di sini penjelasannya? Ada ya ini, situ ada. Bisinatil kitab al-bait minal jild, rumah yang terbikin dari kulit. Wa ahlu tirafi al-mumaddadi al-aghniya, ini maksudnya ahlu tirafi al-mumaddadi al-aghniya, orang-orang kaya. Wa la yajuzu al-ityanu bil-kafi wal-lami. Ya, tidak boleh ketika engkau datangkan ha bersama isim isyarat untuk di situ engkau datangkan juga lam. Fala taqul, tidak boleh kau katakan hadzalika, enggak boleh. Imma antum pilih hadzak atau apa? Dzalika. Wa zahiru kalami al-musannifi annahu laysa lil-musyari ilahi illa rutbatan qurba wa bu'da kama qarrarnahu wal-jumhuru 'ala anna lahu thalatha maratiba qurba wa usta bu'da fa yusharu ila man fil qurba bima laysa fi kafun wala lamun kadha wa dhi wa ila man fil usta bima fil kafu wahdaha nahu dhaka wa ila man fil bu'da bima fihi kafun wa lamun nahu dhalika. Zahir ucapannya An-Nazim Al-Musannif rahimahullah bahwasannya tidak ada, laisa lil musyar ilai, tidak ada pada sesuatu yang ditunjuk kecuali dua tingkatan saja, yang pertama dekat, yang kedua jauh, sebagaimana yang kami jelaskan. Wal jumhur, sedangkan jumhur berpendapat bahwasanya sesuatu yang ditunjuk itu ada tiga tingkatan, yang pertama dekat, usta pertengahan, bu'da yang jauh. Fa yusyaru ila man fil qurba, sehingga ditunjuk dengan atau kepada orang yang dekat denganmu dengan isim isyarah yang tidak ada padanya kaf dan lam, dan kepada sesuatu yang jauh, yang pertengahan dengan isim isyarah yang padanya ada kaf saja, zaka, dan kepada yang jauh dengan isim isyarah yang padanya ada kaf dan lam, zalika. Dan lamnya disitu disebut lamul bu'ad, lam yang menunjukkan jauhnya sesuatu yang ditunjuk. Ada faedah juga dari beliau Syekh Muhammad Muhyiddin menukil ucapannya Al-Asy-Syumuni, katanya yusol bainaha, boleh dipisah antara hak tanbih dengan isim isyarah dengan dhamir al-musyar ilai, dengan dhamir yang tunjuk. Contoh ha anadha, ya, huwa ha nahnu dhani wa ha nahnu ula'i, dipisahkan di sini antara hak tanbih dengan isim isyarahnya dengan dhamir yang ditunjuk. Ha anadha, inilah saya orangnya. Waha nahnu dhani, waha nahnu ula'i. Nah itu boleh. Masih tersisa satu lagi atau dua bait lagi, ya kita tunda saja kesempatan berikutnya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada yang terlewat, ada yang mau tanyakan? Iya. Dhumma al-manazil, maknanya ya celalah tempat-tempat persinggahan ba'da, setelah manzil, tempat persinggahan di al-liwa ataupun selain persinggahan al-liwa, dan celalah kehidupan setelah ataupun selain hari-hari itu yang telah berlalu. Subhanallah wa bihamdih, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.